Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengosan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah, kita kepanggih malih kangge melok rungaken pengajian kitab hikam. Sing nyekel kitab monggo jenengan buka sakniki nomor 20 ngandap jambek 4 garis dari bawah. Pada keterangan yang lalu kita telah diberitahukan bahwasanya tempatnya suargone wong siji niku pelakon 700 tahun. Niku wong sing biasa niku. Duduk golongane sing kiai-kiai koyo Syekh Abdul Qadir Jailani ngoten mboten. Niki golongane wong becakan. Lek mlebu nang swarga iku besuk swargane niku ombone niku lek digawe mlaku niku 700 taun. Golongane wong dodolan iwak ngoten lho, Bu. Golongane wong arek-arek nyemir sepatu di terminal-terminal niku tapi sing sembayang. Iku besuk lek mlebu swarga, swargane gedhe. Sing biasa niku. Londani yo swargane wong sing koyo Syekh Abdul Qadir Jailani. Kok Imam Abayazid Al-Bastami, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Imam Jakir Al-Karti dan lain sebagainya. Tambah gedean mali. Kama warada kama koy keterangan warada kang tumoko pama fil khabari ing dalam hadis. Fama dzannuka. Fama mongko utai apa dzannuka iku penyono sira bi khawasihim. Kalawan pira-pira wong khose mukminin. Ana wong khose mukminin pira fatadiku. Mongko dadi rupek. Lama halan tak kelawan pasti apa masafatu dunia pelakonane dunyo dunyo ya rupa kong barang nang Mekah mawon sakniki me 11 jam jadi kaya numpak pesawat jadi kaya melaku ya mungkin kok andai kata dari Indonesia ke Mekah niku merupakan daratan terus mungkin 2 tahun ya wis tutup tak sampai paling padahal swargane wong siji niku 700 tahun saking Mekah niku si ana segorone. Kok tanah terus mungkin bendino wong Indonesia niku nang Mekah. Fatadi ku mongko dadi rupek lama alat tak kelawan pasti. Apa masafatu dunia perlungan dunyo. Angkul liyati jazaihim saking sekabehane walasane mukminin. Tak cukup dunyo niku. Lek nang Gusti Allah kenikmatan di akhirat dikekno nang di, nang menungso sing mukmin wonten di dunya panggenane sing mboten cukup. Panggenane tok sing mboten cukup. Wa amasani anapun utawi kang nomor loro, napa sing nomor loro? Ai maknan min anwa inna imi hisan wala maknan di ndukur ni wau. Iku fali anna dunya mongko krana sak temene dunya mausumatun. Iku kang den arani bidana ati kelawan asor warna kesilan kurang sing nomor loro dunya niku asor warna kesilan kurang jadi wong sing mulya wonten ndek dunya ya mulya tapi lek tiang niku mulya krana ngemis sak durunge mulyane niku dadi tukang mis dhisik ngesot kepingin dadi hamba sahayanya jadi dunya niku tempate keasoran. Dadi krana tempate keasoran, kenikmatan akhirat terlalu mahal harganya kalau kita letakkan di dunia. Kenikmatan akhirat terlalu bagus barangnya kalau kita papangkan wonten ndek dunya. Kita pamerkan wonten ndek dunya. Aduh. Ngeblak wong sing ndelok. Ratu kecantikan sak dunya niku mudha-mudha bir. Ada pati ayu arek keceng-keceng. Iku kenek widodari akhirat siji mawon wae. Dunya niki kelengar kabeh. Pokok barang di akhirat lek sampe didudunno wonten ndek dunya, ndak pantes. Saking apike kenikmatan akhirat, panggenan sing rupa dunya niki kaelekan. Wal asya'u utawi pira-pira perkara alati kang ya tanaamu enak-enakan biya kelawan asya sapa ahlul jannati wong kang ahli swarga umurun iku pira-pira perkara syarifatun kang mulya, rafi'atun tur kang luhur. Kama kaya keterangan ja'a kang teko pemafil akhbari kang tetep ing dalam pira-pira hadis. Nyatane anna maudhi asut sautin, sautin. Anna maudhi asautin, anna niku. Sale dados badal saking ma atau atof bayan. Dados badal saking ma, maja'a fil akhbari anna maudhi asautin. Nyatane sak temene panggonane cemeti. Cemeti, berapa cemeti sampean? Pecut. Fil jannati in dalam swarga khairun iku luwih bagus minat dunia ketimbang dunyo, wamalan ketimbang barang via kang tetep ing dalam dunyo. Di swarga niku ana jaran khusus kangge tunggangane wong ahli swarga. Niku jarane niku ndak kadik pipis, ndak kadik metu celetonge. Ya mangane mangan enak-enak tok ambune ndak lebus koyo jaran wonten ndik dunyo ngeten. Jaran niku ojo jarane panggenane pecute tok. Niku harganya lebih mahal ketimbang dunyo dan seisinya. Niku panggenan pecutit tok. Apa maning jarane? Ya jaran nek dunyo mboten kok jan ning riki mlakune klepek-klepek. Jan ning riki kok mlakune mungkin ya nek iso dibayangno is enake. Ndak kare dipecut mlaku dhewe. Mlakune ndak ngejlok-ngejlok ngoten ndak kaya wong lara ngoten mlakune. Wa inna wa anna nuru siwari hauraa. Lan sak temene sorote gelange widodari yat misu iku mbusekaken apa nur nur syamsi ing sorote srengenge wa malan barang asbah kang nyurupani apa mahdzalika ing mengkono-mengkono akhbar. Ndik swarga niku ana jenenge widodari. Widodari niku wonge ayu. Saniki ndak bahas ayune. Gelang sing digawe niku rupa mutiara. Niku sinare tok niku lho. Lek digawe nang ndek donya, sinar matahari niku iso ketok remeng-remeng. Kalah karo karo sorote gelange widodari. Dadi kan mergane Gusti Allah niku mboten bales kebagusane orang-orang yang beriman itu tidak dibalas oleh Allah wonten ndek donya, tetapi dibalas wonten di alam akhirat mangke karena Allah menyadari bahwasanya di dunia ini enggak pantas untuk menjadi tempat pembalasan kenikmatan. Ndek donya niki panggenane kesel. Ndik dunyo niki panggenane ngamuk. Ndik dunyo niki panggenane wong sikut-sikutan. Panggenane wong ndak tenang. Ndak anok wong ndik dunyo niku tenang niku mboten wonten, Pak. Siji nomor loro, kaeleken. Tak nae ya wis koyok niki. Mas-masane ya wis koyok ngeten. Intene ya pun koyok ngeten. Sinar mataharinya ya sudah seperti ini. Dadi lek dibanding karo kenikmatan-kenikmatan wonten ing akhirat itu sama sekali bukan tandingannya. Dadi tidak pantas. Ndak kamot siji gedene kurang gede, nomor lur keindahannya sangat kurang sekali. Bahkan di dunia niki saking eleke ana wong duwe omah kaya wis iso ningkat telu ngono guwoke masyaallah ampunan kula kali panjenengan. Padahal itu bukan apa-apa itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan nanti di alam akhirat niku ndak ada ujung-ujungnya plus sak pucuke kuku yang mboten wonten. Niku kula mbek sampean wis gawok. Apa maning akan diperlihatkan, ditontonkan kenikmatan swarga. Wah, ya keseper kabeh wong ndek donya niki. Mendem kabeh. Mabuk kabeh utawa matek kabeh krana kegawokan. Jadi kula mbek sampean ayo sing sabar nggih, mandar muga nang Gusti Allah dicap dadi wong sing api, mandar muka teng Gusti Allah didadekaken tiang sing iso nglampahi syariat, sing iso nglakoni barang sing cocok nang Gusti Allah, sing iso nglakoni barang sing iso ngedohi larangan Gusti Allah. Sedaya kemawon tanpa menjelekkan sana, mboten kadhek ngelekaken mriki, mboten kadhek mbagusaken ngrika wis mlaku sapike dhewe-dhewe wis. Mandar muka Allah nerimo amal baiki kula panjenengan sedaya zahiran wa batinan fi sihatin wa afiatin wa salamah. Mandar muka dadi wong sing selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim. Wa li'annahu lan karena sak temene Allah ajalla iku ngagungaken sapa Allah aktarohum ing biro-biro pangkati ahlul jannah. An ayu jazia saking yen to bales sapa Allahum ing ahlul jannah widarin ing dalem desa ing dalem panggonan labako akang ora ana tetep iku maujud lah kadwidar. Niku alasan yang kedua. Allah mboten ngekei balesan nang wong mukmin wonten di dunya tapi dikei balesan nonton di akhirat. Napa perlu nih alasan yang kedua? Karena Allah akan meninggikan Allah katin dukurno ing pangkati tiang sing ahli swargo atau saking balas wonten di panggenan sing dak menetap di dunia ini kisah dilungkas kula bisa main mati kata dibalas wonten di dunia ya dijekik nang sing kari si urip. Tapi ketika nanti balasan itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wonten di akhirat maka kenikmatan itu akan menjadi milik kita selama-lamanya. Balasan niku dikek nondek dunia nang Gusti Allah kita hanya akan memiliki kenikmatan di dunia ini mungkin paling lama. Lek kula panjenengan sakniki umur 40 mungkin paling suwe yus lek jare awak ya 100 tahun kas. Tapi lek Kanjeng Nabi mek 73 umur ya Pak. Kanjeng Nabi niku umure namung 73. Sing umur 50 ya wis kurang 13 tahun. Lek sing wis umur 50 kurang 3 tahun. Dadi lek dikek nondek dunia ndak suwe. Menikmati kenikmatan-kenikmatan Allah mboten suwe. Nah, krono niku balesane nang Gusti Allah niku dikekno besok wonten di alam akhirat. Krono lan di alam akhirat tempate nggih jembar. Alame mboten koyo ngenten iki ini kan cupek alam ini. Mane sampean urip ana ning kota niku waduh. Sik mulyoan pitik kalau wong niku. Ana sing omahe niku 4 meter, 3 meter. Anak sing omahe niku 2 meter musuh 3 meter. Mikir kate turu yo opo iki? Makane ndak dikekno wonten ndek donya, panggenane kesempitan. Ndak pantes untuk menerima kenikmatan-kenikmatan akhirat niku. Mboten pantes. Ngene kok ndek kutu-kutu gedhe niku aduh. Penuh dengan peraturan ngene dan ngene dan ngene. Besok lek ndek swarga mboten kate peraturan. Ndak anak polisi, ndak anak maling, ndak anak wong jahat, ndak anak wong nyala-nyala, ndak anak sing ngelakoni barang dosa. Wah, cocok besok. Diijeni, sak swarga niku teke wong siji besok. Ini kalau kali panjenengan, mandar muka nang Gusti Allah didadekno wong sing apik, didadekno wong sing ahli swarga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Umpama enak wonten ndek donya, ndak kira suwe. Apa gaene enak le ndak suwe? Enak mek 5 tahun. Kok wong sugih dagange judul lancar. Lancare paling mek 10 tahun mari ngono rugi. Engko tapi tiang lek sugih koyo dadi presiden, koyo dadi gubernur, dadi bupati, kuwata duwe. Iya 5 tahun niku. Jabatane sakniki paling kata 10 tahun. Itu kalau dipilih kembali. Mari ngoten wis ndak dadi apa-apa, melas punan kare getune to. Lek dituntut nang KPK, nang KPK maka dia akan menikmati kehidupannya wonten di penjara. Napa mboten saken lek kenikmatan di akhirat niku dikaken wonten di dunia. Maka bersabarlah wahai orang-orang yang ahli swarga. He tiang-tiang sing ahli ibadah, monggo kita lajengaken ibadahe. Monggo kita perbaiki amal ibadah kita dhateng ngarsane Gusti Allah. Ya perkara kelakuan sampean napa sedina nggih terusaken tapi ibadahe ayo ditingkatkan. Ngajine monggo ditingkatkan. Dagange ya monggo ditingkat. Nek sampean akeh duwite ya iso ibadah karo sembahyang, ibadah karo maca Quran, nggih sik iso ibadah karo sedekah lek sampean akeh duwite. Lek sampean ndak akeh duwite ya ojo meneng-meneng, cangkem niki ojo meneng-meneng. Maca napa ta napa sing sikirane oleh ganjaran. Besok tambah akeh amal kita, moko swargane tambah mapan. Sekalipun sebetulnya nggih kita beramal kebaikan mengharapkan imbalan yang seperti itu rasanya koyok kurang pantas. Dari pengajian sing wis dhisik kan mboten pati pantas. Sampeyan ibadah ngeten harapane ingin mendapatkan imbalan swarga mboten pantas sakjane napa wong barangan cangkem tangan sikil sing digawe kita kok Gusti Allah. Tapi nggih wis masih ndak ngarep-ngarep sing penting ibadah lah. Sing temenan nang Gusti Allah, nyaluk sing temenan nang Gusti Allah, ngajine sing temenan, amal ibadah yang sing temenan. Kulo yakin kita akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lianna kulama krono satemene barang saben-saben barang yafna kang bakal sirno opo kulun wa intolat iku senajano dawa opo mudadu mongsone mah iku niki wa intolat senajano dawa opo mudadu mongsone mah iku kala syai'a kaya ora ana suwiji-wiji iku maujud. Setiap sesuatu yang akan sirna itu seperti tidak ada sebetulnya. Panjenengan cinta nang wong wedok, paling suwe cinta niku 3 bulan. Maka cinta yang seperti ini sebetulnya tidak seperti cinta. Cinta yang sejati itu adalah cintanya orang tua kepada anak. Niku sak mateke niku. Nah, kalau kita sudah mampu mengeterapkan cinta yang seperti itu, maka itu cinta yang abadi. Toh enggak ada kekayaan. Kalau kekayaan itu bisa kekal kepada diri kita, itu akan ada faedahnya. Tapi kalau kekayaan itu sewaktu-waktu akan sirna, jangan dibanggakan. Ndak anok gawe ini. Uy, kalau rek biyen dadi wong mulya, saiki dadi wong gembel. Gunemi tiyang ngoten. Itu kan menandakan bahwasanya kekayaan, pangkat, kejayaan yang tidak abadi itu ndak anok gunane to, Pak. Ya bukan berarti kula niki gembosi, mboten. Kok ketepaan panjenengan wong sing ndak pangkat gawiyo itikat sing kaya ngeten, gawiyo dasar sing kaya ngeten. Umpama ketepaan panjenengan iku tiyang sing pangkat, ya juga panjenengan harus punya perasaan bahwasanya pangkat yang Anda miliki, kalau kaya, kekayaan yang Anda miliki itu sebetulnya tidak akan selamanya. Karenanya tidak ada yang perlu dibanggakan. Masya dibangga-bangga nonang wong sing dibanggai ndak perlu bongo, ya ndak perlu gawok. Wong barangan dunya niku tak Gusti Allah. Sak waktu-waktu nang Gusti Allah dijekik kula mbek sampean ndak bisa berbuat apa-apa. Bal aqta barik maringi sapa Allahum ing ahlul jannah al khuluda ing langgeng. Fin naimi ing dalam kenikmatan. Allah akan memberikan kepada ahli swarga niku kekekalan di dalam menerima kenikmatan saking Gusti Allah. Jadi kenikmatan sing dikene Gusti Allah di swarga niku tetep ndak berubah-ubah. Sampeyan dikei panganan nang Gusti Allah. Panganan niku enak terus. Tidak akan menjadi ganjalan penyakit di satu saat mboten. Jadi dunia kan satu saat kenikmatan itu akan menjadi nikmat, satu saat kenikmatan itu akan menjadi penyakit. Contohnya koyok gula. Gula niku ketika kita tidak punya penyakit, oh enak kita makan gula. Tapi begitu kita terserang penyakit kencing manis, blek, ndak oleh wis mangan gula wis. Itu ndak punya penyakit boleh kita makan pisang, boleh kita makan buah ini, makan ini. Ketika kita batuk, kita enggak boleh makan buah salak, makan buah niko, buah niko. Kenikmatan di dunia itu mboten wonten sing langgeng. Nikmat ketika kita tidak punya penyakit, tapi ketika kita punya penyakit, nikmat awalnya saja, berikutnya akan membawa penyakit. Lek buah-buahan nonton di akhirat, dah ana sing ngeten iki. Enak terus, weco terus kenikmatannya. Tidak pernah tidak enak. Dan tidak ada ceritanya makanan di swarga niku yang membawa penyakit. Di dunia nih, kakek mangan sate darah tinggi, kakek lombok bawasir, kakek kacang, kacang-kacangan asam urat, lemak-lemak nggih asam urat, ono sing flu tulang, sing ngeten ndak oleh mangan. Lek di swarga mboten kathek ngoten. Lah ono penyakit moro-moro, panganane yo enak terus. Dioyok mangan dinontek pinten mecotok sampean. Niku atahumul khuluda fin naim wal baqa ad-daim lan eng langgeng ad-daim kang tetep fil mulki dalam kerajaan al-muqim kang tetep. Dadi rojo sak lawas-lawase sampean wonten dik akhirat niku dadi rojo. Lek sampean dadi wong ahli swarga ne Gusti Allah. Ndak kadek pangkat-pangkatan ngoten. Yo ndak kadek pilihan-pilihan ngoten mboten moro apik karepe dhewe wis miso. Syukur amale wonten dik donya niku sae. Yo ndak kadek didelok nang KPK ne mboten. Wenyotok miloh monggo kula kali panjenengan kita perbaiki amal kita sendiri. Wonten dik donya niku lan kanca-kanca sing wis karek kadung nyemplung wonten dik pundi mawon. Mandar muga nang Allah didadekno wong sing apik kabeh. Didadekno wong sing ahli nglampahi syariat Gusti Allah sedoyo. Mandar muga disepuro dosane kabeh. Monggo kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada, man utawi sapane wong wajada iku nemu sapa man minal muridina kang saking pira-pira wong kang arepaken bagus nemu samrota amalihi. Samrotun niku lek wonten tae mimi mati. Lek mboten wonten tae mimi urip. Samrotun. Lek wonten tae samarun, wonten. Ing uwoy amali man ay minal halawati bayani saking manis fi ing dalam amal wana imilan nikmat biklawan amal ajilan ale kancang ay fit dunya tegese ing dalam dunyo fawa mongko taiman dalilun ikutun tondo fawa mongko utawi wijdanul wijdanu samrotil amal ngaten iki fahwa mongko ta wijdanu samrotil amal dalilun iku dadi tondo ala wujudil qabuli ing atase wujude ketrimo ajilan ing dalem zaman kang bakal teko daune ki musannif man wajada samrota amalihi sinten sing nemu woe amali siapa yang merasakan bahwa amalnya berbuah. Nopo karepe amal berbuah. Buahnya amal niku adalah rasa manis, rasa nikmat. Sembayang krasa nikmat. Poso nggih krasa nikmat. Sedako mari sedako ndak ketun. Lho napa wonten tiyang mari sedako ketun? Ngkirangan. Ketun aku rek sedako cek gedene. Rung ngono aku ndak sedako aku. Niku jenenge wong ketun. Ana wong mondok mari mondok awake dhewe getun ndak mondokno anake. Wong santri seto awake wis dadi wong ndak mondokno anake. Tapi ngaji tetep, nggih. Karena dirinya dulu mengaji, maka anaknya juga harus mengaji. Karena dirinya dulu tahu tentang ilmu agama, maka anaknya juga harus tahu ilmu agama. Lek tiang pun merasakan nikmat dengan kehidupan agama yang dia rasakan, niku tandane ibadahe ketrima. Lale ono tiang ngamal niku kapok, niku berarti amalnya enggak keterima nih. Ono tiang mari haji, duh kapok ndak elok aku ndak mari haji mana bu, kosol nang duit iwaken tei, huh masih duit mana udah kok nomor motor ndak katain haji. Ini adalah tandanya amalnya tidak diterima. Lek tiang niku amale diterima, otomatis kurang terus. Tapi sing oleh kurang. Napa onten ibadah sing ndak oleh kurang? Onten. Kaya wong wedok wis duwe bojo kepingin rabi maning. Niki mboten angsal wong wedok nggih. Lek wong wedok lanang pun duwe bojo siji, rabi maning oleh syukur atil. Lek wis papat ndak oleh. Bukan ngerasakan nikmatnya itunya mboten. Nikmati ibadah nang Gusti Allah. Lek nikmati ngoten ngoten duduk nikmati ibadah niku jenenge nikmati nafsu nikmati wong bebujuan niku bukan nikmat kumpul badan tok tapi nikmati gegaulan wa asyiruhunna bil ma'ruf sehari-hari kalau sudah merupakan kenikmatan kurang terus kenikmatan yang seperti kumpul tok duduk kenikmatan enak ngoten tok iku tandanya ibadahnya keterima. Nuwun sewu, bukan berarti ini anjuran untuk satu lebih boten. Artinya terserah pengertian panjenengan. Yang penting dengan ibadah yang telah kita lakukan kita ngerasa seneng. Wingi kita iso sedekah dhuwit 10.000. Bulan lagi kita iso sedekah maning 10.000. Bulan maning 10.000. Dengan sedekah yang telah kita lakukan ini kita ngerasa nikmat. Alhamdulillah. Lho lek wis krasa nikmat ngene aja ditokno nang cangkem yu. Lek ditokno nang cangkem malah dadine mboten lillahi taala. Alhamdulillah. Pokoknya setiap sesuatu amal ibadah, setiap amal ibadah yang telah kita lakukan dan yang sedang kita lakukan kalau terasa nikmat dan senang, legowo oleh nglakoni iku tandane ibadahe katrimo. Untuk ngomong sembahyang gelinda niki. Tondone ndak patek keterima niki. Tapi nggih nuwun sewu masih tondone ndak patek keterima. Waduh. Iki jare pengajian niku tondone ndak patek keterima wis. Ndak sembahyang wis. Niki mboten oleh niki nggih. Masih pun termasuk tondone mboten keterima, panjenengan nggih kudu tetap sembahyang. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung sakmenten ingkang saged dalem aturake. Salalu putih saking kula, kula nyuwun agungipun pangapunten. Mandar muka sih sakit kepanggil malih, monggo dungo mandar muka podo waras kabeh nggih. Panjenengan nggih tak dongakno waras, kula nggih dongakaken waras zahir batin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Sakmenten hadanallahu ayyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.